istri orangnya? Iya, betul. Ku baca dalam majalah, Nona mencari jodoh. Apakah betul, hai Nona, tentang berita itu? Syaratnya yang kau ajukan, pastikan ku coba ku memenuhinya. Ku baca dalam majalah, Nona mencari jodoh. Apakah betul, hai Nona, tentang berita itu? Jadi maksudmu kemari tu melamarku? Tentu saja ku terima, asal cukup syaratnya. Apakah syaratnya yang kau ajukan? Pastikan ku coba ku memenuhinya. Rumah mewah serta isinya, mobil mewah serta supirnya. Hei, terlalu benar oh permintaanmu. Sendiri orangnya. Ya, betul. Ku baca dalam majalah, Nona mencari jodoh. Apakah betul, hai Nona, tentang berita itu? Syaratnya yang kau ajukan, pastikan ku coba ku memenuhinya. Rumah mewah serta isinya, mobil mewah serta supirnya. Hei, terlalu benar oh permintaanmu. Ku baca dalam majalah, Nona mencari jodoh. Apakah betul, hai Nona, tentang berita itu? Jadi maksudmu kemari tu melamarku? Tentu saja ku terima, asal cukup syaratnya. Apakah syaratnya ajukan? Pastikan ku coba ku memenuhinya. Rumah mewah serta isinya, mobil mewah serta supirnya. Hei, terlalu benar oh permintaanmu.